Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. Kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan sebagian dari pembahasan al-ashribah, minuman, dan telah kita sebutkan bahwa asal hukum dari minuman sama seperti asal hukum makanan, yaitu halal. Dan apa yang ada di muka bumi ini, hukum asalnya halal, boleh dimanfaatkan oleh manusia, kecuali dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perkara-perkara yang haram, mufassal, telah dirinci di dalam syariat ini. Dan telah kita sebutkan salah satu dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau belum kita masuk sama sekali, ikhwan? Sudah? Kita sampai kepada pembahasan wal yu'lam huna. Akhirnya? Naam. Dan telah kita sebutkan salah satu dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan pengharaman al-khamr. Dan telah kita jelaskan bahwa al-khamru segala sesuatu yang menutupi akal disertai dengan kelebatan. Lalu beliau berkata, hafizahullah ta'ala, wal yu'lam huna hukmani syar'iyan. Dan hendaklah diketahui di sini ada dua hukum yang syar'i. Ada dua hukum yang disyariatkan. Awwaluhuma, yang pertama, an-nahyu an khaltin nabidhi bijinsaini mukhtalifain. Dilarang untuk mencampur an-nabidh. An-nabidh yaitu sesuatu yang dibuat dari anggurkah, atau dari kurma, atau dari yang semisalnya, lalu kemudian dibermalamkan, dicampur dengan sesuatu, nah, sehingga menjadi nabidh, apakah dicampur dengan air atau bahan yang lain. Ibaratnya seperti tape dari beras. Tahu ya kawan, tape. Hah? Nah. Itu namanya nabidh. Nah. Kita mengenal di negara kita dari beras, ketan, ada juga tape, apa ya kawan? Singkong. Nah. Ya. Dicampur dengan bahan-bahan tertentu, lalu kemudian dibiarkan menginap beberapa malam. Maka kata beliau bahwa hukum yang pertama dalam hal ini, dilarang mencampur an-nabidh dengan dua jenis yang berbeda. Nah, misalnya antum campur jenis nabid dari anggur dengan jenis nabid dari kurma misalnya. Tidak diperbolehkan. Ataukah jenis dari kurma dari jenis ar-rutab ya, dicampur dengan jenis dari kurma al-busr. Jadi kurma itu ikhwan sebelum menjadi tamar ya, dia memiliki beberapa fase terlebih dahulu. Nah, ada yang dinamakan rutab ya, biasanya warnanya masih kekuningan ya, ibaratnya seperti buah. Nah, kalau dia sudah menjadi tamar seperti yang kita tahu sekarang ini, kurma menjadi coklat ataukah menjadi hitam, maka itu sudah menjadi tu'mah, menjadi al-khut, makan pokok, ibaratnya seperti beras. Tapi kalau masih muda ya, masih menjadi rutab, ibaratnya seperti buah. Nah setelah itu memasuki fase al-busr. Nah, itu kalau tidak salah antara ar-rutab dengan at-tamr. Wallahu a'lamu bis-shawab. Perlu dilihat kembali, dimurajah kembali kamus yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Yang jelas ada beberapa fase. Dijelaskan dalam Mukhtar As-Sihah. Ya, jadi sebelum menjadi tamr ada beberapa fase terlebih dahulu, di antaranya fase ar-rutab dan al-busr. Nah, kalau mereka ingin membuat nabi dari ar-rutab, maka dibuat dari rutab saja. Tidak boleh dicampur dari al-busr. Li hadithi Jabirin fi sahihain. Berdasarkan hadis Jabir di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam, annahu naha ayyumbadha tamru wazzabibu jami'an. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melarang untuk membikin nabid dicampur dari at-tamr dan zabib, kurma dan anggur atau kismis secara bersamaan. Wa naha ayyumbadha ar-rutabu wal-busru jami'an. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membuat nabid dicampur dari rutab dan al-busr secara bersama. Naam, di dalam riwayat yang lain ada tambahan fal yambud kullu wahidin minhuma ala hidah. Maka hendaklah masing-masing dari jenis-jenis tersebut dibuat nabid dan jangan dicampur dengan yang lainnya. Naam, ini larangan yang nas sharih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ila tahrimi hadza, dan pengharaman akan hal ini, dhahaba jama'atun minal malikiyah, merupakan pendapat segolongan dari al-malikiyah. Wa wajhu tahrim annal iskara yusri'u fihi. Ya, dan para ulama menyebutkan sisi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan untuk menggabungkan antara dua jenis untuk dijadikan sebagai nabi. Kata mereka, annal iskara yusri'u fihi, bahwa menjadikan nabi tersebut mengarah kepada al-iskar, menjadi khamr, lebih cepat apabila kemudian mereka mencampurnya. Maka dari sisi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mencampur aduk antara dua jenis tersebut. Yang jelas larangan tersebut sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun illah dan hikmah tersebut disebutkan oleh para ulama bahwa sebabnya disebabkan apabila dicampur antara dua jenis tersebut akan lebih mempercepat ke arah khamr. Ya. Yang jangan sampai kemudian mereka menyangka bahwa ini masih nabid dan belum memabukkan, padahal sudah mencapai pada taraf al-khamr dan memabukkan. Sehingga dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka saddun lidzari'ah, menutup pintu akan menyebabkan terjadinya al-khamr, yang jangan sampai kaum muslimin mengkonsumsinya dalam keadaan mereka tidak merasa bahwa itu sudah menjadi al-khamru. Dari sini ikhwan fiddin azakumullah, kita ketahui bahwa selama sesuatu itu masih berstatus sebagai nabi dan belum memabukkan, maka tidak boleh disifatkan sebagai khamar. Naam, seperti tape dan yang semisalnya, selama tidak memabukkan maka boleh untuk dimanfaatkan dan dikonsumsi. Adapun apabila dibiarkan lebih lama lagi yang menyebabkan terjadinya perubahan ya dan menjadi khamar, memabukkan bagi orang yang meminumnya, maka dalam hal ini tentunya diharamkan. Wa tsanihima, yang kedua, jawazu syurbil asiri awin nabidhi qabla al-ghalayan, diperbolehkan untuk meminum sirup ataukah meminum an-nabidh sebelum mendidih, sebelum dia mendidih. Walaysa ba'dahu, dan tidak diperbolehkan apabila dia telah mendidih. Apabila dia telah mendidih. Lima sahha inda Abi Dawud an Abi Hurairah, berdasarkan yang sahih dari Abu Dawud, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah suatu hari berpuasa. Fatahayyantu fitrahu, maka aku pun menunggu kapan berbukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunggu waktu berbukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah. Aku menunggunya karena Abu Hurairah ingin membuatkan sesuatu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau makan pada saat berbuka puasa. Maka aku pun menunggu waktu berbuka puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam binabidhin sana'tuhu fi dubba'in, dengan nabidh yang telah aku buat ya di dalam ad-dubba. Dubba ini salah satu jenis bejana yang masyhur pada waktu itu. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada jenis-jenis bejana yang dikenal pada zamannya. Ya, berbeda-beda. Ada namanya dubba, ada yang namanya al-hantam, al-muqayyar, al-muzaffat. Naam. Ini merupakan nama-nama bejana yang mereka gunakan. Ya, apakah untuk memasak ataukah untuk membuat nabidh? Dan kebanyakan mereka membuat hal ini, mereka jadikan sebagai nabidh. Membuat bejana apa? Membuat an-nabi tersebut dari bejana-bejana yang semacam ini. Ad-dubba, al-hantam, al-muqayyar, al-muzaffat. Naam. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengharamkan seorang memakai dan menggunakan bejana-bejana tersebut. Naam. Disebabkan karena apabila mereka menggunakan bejana itu akan mempercepat terjadinya khamr. Namun setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus hukum tersebut dan beliau memberikan rukhsah, memberikan keringanan dan membolehkan malam yakun muskiran, selama tidak memabukkan, selama tidak mencapai kepada al-khamr. Sana'tu fi dubba'in, yang aku buat pada bejana dubba. Thumma ataituhu bihi, kemudian aku pun mendatangkannya, menghadapkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yanishu, maka ternyata nabi tersebut sudah mendidih. Ya. Setelah dimatangkan, mendidih dia. Fa qala, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idrib bi hadza al-haita. Hendaklah kamu lemparkan, buang ini di dinding tersebut. Al-haid biasanya yang dimaksud adalah kebun. Buang ini di kebun. Ya. Diistilahkan al-haid pada kebun mereka karena biasanya masing-masing dari kebun milik seseorang mereka buatkan dinding yang disebut al-haid. Naam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui bahwa nabidh yang dibuat oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah mendidih, maka kata beliau, idrib bihadza al-haid, lemparlah, buanglah ya nabidh ini ke kebun. Fa inna hadza syarabu man la yu'minu billahi wal yaumil akhir, Karena ini merupakan minuman bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Wala khilafa fi jawazil intibadh bi syarti alla yahsula fihi ma qaddamnahu. Dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bolehnya intibadh, boleh membuat nabidh dari jenis mana saja yang asal hukumnya halal, dengan syarat tidak menghasilkan apa yang telah kami sebutkan. Ya, dia tidak dimatangkan hingga mendidih, dan dia tidak dicampur dengan dua jenis yang berbeda. Nah, apabila telah memenuhi persyaratan tersebut, maka asal hukumnya diperbolehkan. Nah, ya, kalau kita perluas permasalahan ini, berarti tidak boleh mencampur antara nabidh ketan dengan nabidh singkong. Nah, ya, apabila diumumkan hukum tersebut, tidak diperbolehkannya mencampuri antara dua jenis. Wallahu a'lamu bissawab. Yang lain yang biasanya dibuat nabidh apa lagi, ikhwan? Nah, selain ketan, singkong, apa lagi? Anggur, hah? Apa? Aren. Eh, naam. Yang biasa orang buat gula merah. Naam. Thumma jawazul muharram. Kemudian diperbolehkan untuk memakan yang diharamkan, ya, kalmaitati wal khinzir, seperti bangkai darat, demikian pula babi. Fa inna dzalika jaizun binassil Qur'anil Karim, maka yang demikian ini boleh kita manfaatkan dengan nas Al-Qur'anul Karim. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma tudirtum ilaih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerinci untuk kalian apa yang telah Allah Azza wa Jalla haramkan atas kalian kecuali dalam kondisi darurah. Dalam kondisi darurah, di mana apabila mereka tidak memanfaatkannya akan menyebabkan kebinasaan, kematian. Wahia nassun fi tahlilil muharram lid darurah. Dan ini merupakan nas yang menunjukkan dihalalkannya sesuatu yang diharamkan disebabkan karena darurah. Segala sesuatu yang pada asal hukumnya haram dalam keadaan darurah menjadi halal. Oleh karena itu para ulama telah menyebutkan kaidah dalam permasalahan ini, ad-daruratu tubihul mahdzurah, bahwa perkara yang darurah membolehkan sesuatu yang asal hukumnya dilarang, diharamkan. Nah, ya, demikian pula ada kaidah yang lebih umum lagi yang mungkin pernah kita ketahui, yang disebutkan oleh Sa'd rahimahullah, idza dhaqa ittasa' wa idza ittasa'a dhaqa. Apabila suatu itu sempit, maka diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika suara dalam kondisi sempit, kesempitan, darurah, ya, tidak mendapatkan suatu yang halal untuk mereka makan, maka diperluas hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperbolehkan. Dan apabila mereka telah diperluas dan mereka telah mendapatkan suatu dari makanan yang halal ataukah minuman yang halal, maka dipersempit lagi hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi haram. Naam. Wala khilafa baina ahli al-ilmi fi hadha. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Naam, kata beliau, iya. Hunaka khilafun fil khamri litadawi. Di sana ada perselisihan di kalangan para ulama untuk menjadikan khamar sebagai obat. Apakah boleh dalam rangka untuk berobat? Ma laysa syaraban au tu'aman. Selama itu bukan sebagai syarab, bukan sebagai minuman, atau bukan sebagai makanan. Nah, apakah boleh? Selama itu bukan dimanfaatkan sebagai minuman atau makanan. Ya. Untuk berobat. Wa qad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annaha da'un. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengabarkan bahwa itu adalah penyakit. Kama fi sahih Muslim. Sebagaimana yang terdapat di dalam sahih al-Imam Muslim. Fahadha nassun fil maudhu. Maka ini merupakan nas dalam permasalahan ini. Ya, yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan secara mutlak. Ketika beliau ditanya, ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna naj'aluha lid-dawa." Kami menjadikannya itu sebagai obat. Khamar tersebut. Kata Rasulullah SAW, innaha laysa bidawa, bal hiya da'un. Itu bukanlah obat. Bahkan justru itu adalah penyakit. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam tidaklah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu. Apalagi yang berkenaan tentang permasalahan ahkam syar'iyyah. Ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tidaklah mengucapkan dari hawa nafsu, akan tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan pada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Lalu bagaimana pula dimanfaatkan dalam berbagai hal? Ya. Selain pengobatan misalnya. Naam, dimanfaatkan sebagai itar. Naam. Minyak wangi dan yang semisalnya, tentunya dalam hal ini wallahu a'lam bissawab, ya, lebih afdal bagi seorang untuk meninggalkannya walaupun terjadi khilaf dalam permasalahan ini, ya, dalam hal apakah dihukumi sebagai khamr, ya, sesuatu yang telah dicampur dengan sesuatu yang lain, dalam artian alkoholnya ada. Alkohol itu sendiri, apabila dia murni 100% tentunya dia bersifat khamr dan memabukkan. Ya, tidak ada perselisihan dalam permasalahan ini. Akan tapi kalau dimanfaatkan kemudian dicampur dengan bahan yang lain. Ya, dimanfaatkan sebagai itar atau dimanfaatkan pula sebagai obat dan yang semisalnya. Ketika telah dicampur. Nah, apakah yang demikian ini boleh atau tidak? Sebagian para ulama membolehkan, ya, dengan alasan bahwa selama itu tidak memabukkan apabila diminum dan dikonsumsi, maka hukum asalnya boleh, karena sudah tidak termasuk khamr, ya, dan tidak dikatakan al-khamr. Nah, karena sudah dicampur dengan yang lain, walaupun ada nisbah alkoholnya. Keadaan tersebut seperti misalnya, ini ada air, ya. Lalu kemudian ada setetes di situ, kemasukan al-khamr. Dan tidak mempengaruhi. Tetap dinamakan apa, ikhwan? Hah? Tidak merubah air tersebut. Dan tidak memabukkan. Tetap dinamakan apa? Air. Dan tetap sifatnya apa? Tahur. Tahir wa mutahir. Suci dan mensucikan. Ya, boleh diminum, boleh di, yakni boleh dipakai untuk berwudu dan seterusnya. Kenapa? Karena khamrnya tidak merubah keadaan dan sifat air tersebut. Demikian pula air yang kemasukan najis misalnya. Yang kemasukan najis akan tetapi tidak merubah salah satu dari sifat. Iya kan? Tidak merubah warnanya. Tidak merubah rasanya. Naam. Dan tidak merubah al-laun warrih baunya. Naam. Para ulama mengatakan tetap tidak dikatakan itu sebagai air yang keluar dari dua sifat, at-tahir wal mutahir. Suci dan mensucikan, walaupun ada najis yang telah masuk ke dalamnya dan bercampur dengannya. Nah, dan tidak dikatakan bahwa itu najis. tetap dikatakan bahwa air tersebut adalah air yang suci dan mensucikan. Sehingga apabila di sana ada sesuatu yang tercampur dengan alkohol misalnya, sebagian dari nisbatul kuhul seperti obat-obatan dan lain sebagainya, nah, yang apabila seorang meminumnya tidak menyebabkan mabuk, tidak mabukkan, maka diperbolehkan. Ya, seperti iter yang mengandung alkohol, diperbolehkan seorang itu memanfaatkannya. Naam, sebab mereka tidak menyatakan bahwa ini adalah al-khamr. Naam, dan ini adalah salah satu dari pendapat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Dan sebagian dari para ulama ada yang mengatakan bahwa tetap tidak diperbolehkan. Disebabkan karena walaupun pada asalnya tidak dikatakan itu sebagai khamr, tapi dia telah memanfaatkan alkohol. Yang alkohol itu sendiri adalah khamr. Ketika dia mengambil sebagian dan mencampurnya ke tempat yang lain, berarti dia dengan sengaja telah memanfaatkan al-khamr itu sendiri, ya, untuk dimanfaatkan. Nah, sedangkan di sana ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat al-khamr ini dalam hal 10 orang yang terlibat dalam al-khamr tersebut. Di antaranya hamiluha, yang membawanya, ya, maka mereka ini, ya, dianggap membawa alkohol, membawa khamr. Nah, dikhawatirkan terkena dan termasuk dalam laknat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal iyad billah. Sehingga dalam hal ini wallahu alam bisawab, selama kita mampu untuk menghindari yang demikian, wallahu alam bisawab, lebih selamat. Al khuruj min khilafil ulama'i mustahabbun. Wa amma daruratu at-ta'ami wasyarab, adapun darurah dalam hal makanan dan minuman, fala khilafa fi isti'malil muharram, maka tidak ada perselisihan tentang bolehnya dimanfaatkan yang diharamkan. Wad daruratu laha qadarun ma'lum, dalam hal darurah, ya, memiliki kadar yang telah diketahui. Dalam artian seseorang ketika memanfaatkan sesuatu yang diharamkan sekedar untuk mengisi rasa laparnya, untuk menutupi rasa laparnya, selesai itu tidak boleh dia taladzud, ya, tidak boleh dia kemudian melewati batasnya dan kemudian merasa lezat dan memakannya sampai kenyang. Nah, adapun ad-darurah laha qadruha, tuqaddar biqadariha. Baik, namanya darurah itu memiliki kadar yang telah ditentukan, seorang tidak diperbolehkan untuk melewati batas, ya, yang telah ditentukan dalam perkara ad-darurah tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan hal-hal yang berkenan tentang al-ashribah, hal-hal dari jenis minuman, demikian pula makanan, dan kita telah mengetahui secara ringkas mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana pula yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahuna insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.